Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak dan sangat besar. Kalau kita berusaha atau mencoba untuk menghitung kenikmatan tersebut, niscaya tidak akan mampu. Termasuk kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat bisa kita mengikuti dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ukhuwah, dan termasuk nikmat pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada ana secara pribadi bisa bertemu dengan ikhwanuna di ma'had ini di Samarinda. Pertemuan dengan saudara-saudara kita itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan kemanfaatan yang mungkin seseorang itu tidak menyadari. Padahal ada keberuntungan yang kita bisa dapatkan dengan kita bertemu dengan saudara kita sesama ahlus sunnah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan, bertemu dengan saudara itu akan atau bisa menghilangkan kesedihan. Kalau kita diliputi kesedihan, silakan bertemu dengan saudara-saudara antum. Qala al-hukama, liqa'ul ikhwan nuzhatul qulub atau nuzhatul qalbi, bertemu dengan saudara itu adalah tamasyanya hati, tamasyanya hati. Maslat al-ahzan, hiburan bagi hati. Kalau ada seseorang yang tidak merasa senang, tidak terhibur hatinya dengan bertemu saudaranya, berarti itu hatinya itu sakit. Ada penyakit di dalam hati. Dan saudara kita itu bisa menjadi mizan, mi'ar, timbangan baik kita. Bagaimana hakikat diri seseorang? Karena al-mu'min mir'at mir'atu akhihi, mukmin itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cermin bagi saudaranya. Kita bisa bercermin. Kita bisa mengoreksi diri kita, muhasabah diri kita, mengetahui kondisi kita. Dengan apa? Dengan hanya bertemu dengan saudara. Disebutkan oleh al-Imam Al-Muzani, beliau mengatakan, "Idza wajadta akhik," kalau engkau bertemu dengan saudaramu, "idza wajadta akhwanak," ketika engkau bertemu dengan saudaramu, "jafa," kau bersikap kasar, bersikap buruk, tidak seperti biasanya, lembut, senyum, Kalau ini ketemunya lain, kasar, buruk. Fatub ilallahi azza wa jal, maka bertobatlah kepada Allah. Fa innaka ahdatta dhanban, karena sungguhnya engkau telah melakukan satu dosa. Dengan satu dosa yang kamu lakukan, maksiat yang kamu lakukan, terjadi perubahan pada saudaramu. Oh, kenapa nih si fulan berubah? Maka koreksi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu melakukan satu kesalahan, kamu melakukan satu dosa. Wa idza wajadta minhum ziyadata uddin, kalau kamu mendapati dari mereka, saudaramu itu justru tambah baik, tambah senang, tambah cinta kepadamu. Tambah baik sama saya ini, saudara saya ini. Penerimaannya tambah bagus, bertemu dengan saya. Fadzaka li ta'atin ahdathaha, isu karena ketaatan yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin taat seseorang kepada Allah, maka akan semakin dicintai oleh saudaranya. Sebaliknya, semakin banyak seseorang itu melakukan maksiat, mungkin tidak ada yang melihat, tapi di rumah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan uqubah kepada orang tersebut. Kalau kamu mendapati mereka bertambah sayang, bertambah cinta, bertambah bagus penerimaannya kepadamu, fadzaka li ta'atin, itu karena ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashkurillahi, maka bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara itu bisa menjadi timbangan bagi kita. Mungkin juga disebutkan oleh Al-Imam Musa Al-Kadhim, kalau kamu mendapati perubahan pada diri saudaramu, idza taghayyara sahibuk, kalau saudaramu itu berubah, fa'lam anna dhalika min dhanbin, maka ketahuilah itu karena dosa yang kau lakukan. Fatub ilallahi azza wa jal min kulli dhanbin, maka bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa. Yastaqim laka wudduhu, maka akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh kecintaannya kepadamu. Ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai pengantar di dalam maudhu pembahasan kita pada malam hari ini sebagai tausiah, sebagaimana yang disebutkan tadi oleh pembicara bahwasanya maudhu pembahasan kita adalah menjadi muslim yang bermanfaat. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang memberikan kemanfaatan kepada saudara-saudara kita. Jangan menjadi seorang muslim yang sebaliknya, kejelekan yang diberikan kepada saudaranya bukan kebaikan, bukan kemanfaatan. Ketika dia datang, orang lari. Seseorang orang tidak mau bertemu dengannya. Kenapa? Karena orang ini kejelekan yang dia berikan kepada saudaranya. Seorang mukmin yang baik, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ya'lafu wa yu'lafu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ya'lafu wa yu'lafu, wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu khairun nasi anfa'uhum linnas. Rawahu Tabarani wa Daruqutni. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Seorang mukmin itu ya'laf, bersahabat, wa yu'laf, dan mau disahabati. Seorang mukmin itu dia senang untuk bersahabat dengan saudaranya, ramah dengan saudaranya, mencintai saudaranya. Demikian pula juga sebaliknya, disahabati, dia juga mau dicintai, dipedulikan. Karena ada orang itu enggak mau dia. Dia senangnya menyendiri. Tidak peduli dengan saudaranya. Padahal mungkin sudah belajar juga, ngerti ilmu. Kalau ada temannya datang, dia berusaha menghindar. Para saudaranya sesama Ahlussunnah, sesama Salafi. Ya seperti itu mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin itu ya'laf, sikat ramah kepada saudaranya, keinginan cinta kepada saudaranya, ada ulfah kepada saudaranya. Karena kebaikan akhlaknya, dia ingin bersahabat dengan saudaranya, bersatu dengan saudaranya, peduli dengan saudaranya. Demikian juga yu'laf, ingin didulikan. Ketika didatangi, dia menyambut dengan baik, bukan kemudian dia lari menghindar, didatangi malah dia pergi. Enggak seperti itu, enggak mau. Tidak ada kebaikan orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La khaira fi man la ya'laf wa yu'laf. Enggak ada kebaikan bagi orang yang enggak mau memberikan rasa cintanya kepada saudaranya, tidak peduli kepada saudaranya, tidak ramah kepada saudaranya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lalu Rasulullah mengatakan, khairun nas, manusia yang paling bermanfaat adalah, manusia yang paling baik, manusia terbaik itu adalah, anfa'uhum linnas, yang paling memberikan kemanfaatan kepada manusia. Disambung hadisnya dengan ini, khairun nas. Karena orang yang tidak ya'laf wa yu'laf itu tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Orang yang tidak ada dalam dirinya itu sifat kasih sayang, cinta, ramah, senang kepada saudaranya, maka dia tidak akan bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Bagaimana dia mau diberikan nasihat, ketika kita memberikan nasihat dia pergi. Kita mau aja kepada kebaikan, tidak mau, dipergi. Maka tidak akan mendapatkan kebaikan padanya, dan tidak akan menjadi manusia yang terbaik, yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan kemanfaatan di sini adalah kemanfaatan secara umum, bukan saja manfaat madiyah, materi, dengan harta kita berikan, dengan tenaga kita berikan kepada saudara kita, tetapi di sini umum, anfa'uhum nas. Apa maknanya anfa'uhum nas? Yang dimaksudkan dalam hadis ini, bahwasanya orang yang terbaik, ashraf ibadillahi ta'ala, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, yang terbaik, wahabuhum ilaih, dan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, man kana aktsara naf'an li ibadihi, adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi saudaranya. Atau aktsar man yantafi'un nas bihim, yang paling banyak manusia itu mendapatkan manfaat darinya. Itulah yang dimaksud dari hadis ini, khairun nas amfa'uhum linnas. Dan ini bukan hanya terbatas kepada materi, kita bantu saudara kita, tidak. Ini umum. Juga mencakup di dalamnya adalah kemanfaatan yang lain. Kemanfaatan yang besar adalah kemanfaatan ilmu. Kita mengajari mereka, saudara kita, yang dulu tidak mengerti sunnah. Kita sampaikan kepada mereka sunnah. Kita menyampaikan kepada orang-orang awam, ini sunnah, ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini memberikan kemanfaatan. Ataukah naf birra'i, kemanfaatan dari pandangan pikiran kita. Kita memberikan jalan keluar kepada seorang ketika seorang itu punya masalah. Ini solusinya bagi antum. Dengan nasihat, dengan apapun yang kita miliki, dengan kedudukan dan yang lainnya, maka kita akan berusaha memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Inilah manusia yang terbaik, yang manusia mengharapkan kebaikannya dimanapun dia berada, selalu diharapkan. Ketika dia ada di situ, orang merasakan senang. Alhamdulillah datang si fulan, kembali ke mahad. Senang. Kenapa? Orangnya orang yang baik. Orang yang suka memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bukan sebaliknya. Ketika dia datang sudah gelisah. Ikhwan-ikhwan sudah gelisah. Datang lagi si fulan. Ini orang bikin kacau, bikin risuh. Bikin rusuh. Tidak. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia beliau menyatakan kepada sahabat, duduk bersama para sahabat di satu hari, ala akhbirukum bi khairikum min syarrikum, maka aku beritahukan kepada kalian, khabarkan kepada kalian, bi khairikum min syarrikum, orang yang terbaik dari kalian dari yang jelek. Rasulullah SAW, para sahabat kemudian diam sampai Rasul mengatakan tiga kali, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maka ada seorang mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina, khabarkanlah, beritahukanlah kepada kami bi khairina, orang yang terbaik di antara kami, orang yang terjelek di antara kami. Siapa itu? Orang yang paling baik di antara kami dan yang paling jelek di antara kami. Rasulullah mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Orang berharap kebaikan-kebaikannya. Ketika dia datang, ketika dia ada, orang senang. Karena diharapkan kebaikannya. Orangnya baik, ringan tangan, taunnya besar, tinggi rasa taunnya, tinggi kepeduliannya kepada saudaranya, sehingga diharapkan kebaikannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa yu'man wa la yu'man syarr. Dan sejelek-jelek di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak merasa aman dari kejelekannya. Jadi orang yang terbaik kata Rasulullah SAW dan orang yang diharapkan yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Diharapkan dari jarinya itu kebaikan dan kita merasa aman dari kejelekannya. Orang yang enggak suka menjelek-jelekkan saudaranya. Enggak suka bikin keributan, kericuhan enggak. Inilah orang yang terbaik. Kaitannya dengan hadis ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lalu bagaimana wujud konkretnya dari khairun nas ini anfa'uhum linnas? Dalam sebuah hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mujam Al-Awsat dan juga Al-Munziri dalam kitab Targhib At-Tarhib, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anfa'uhum linnas adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada manusia. Paling banyak memberikan kemanfaatan kepada manusia. Manusia paling banyak mengambil manfaat darinya. Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadisnya Jabir adalah disebutkan tadi khairun nas, manusia yang terbaik. Kalau hadisnya Abdullah bin Umar habbu an-nas ila Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak memberikan kemanfaatan kepada saudaranya adalah dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habbul amal ila Allah taala, dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk konkretnya, bentuk apa bentuknya? Memberikan kemanfaatan kepada saudara itu. Rasulullah menyebutkan amalan-amalan. Amalan yang diantaranya memberikan kemanfaatan kepada saudara-saudara kita. Dan ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal ila Allah, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Sururun tudakhiluhu alal muslim ala qalbil muslim, kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Ini yang pertama. Ini kadang dianggap remeh oleh orang, memberikan kegembiraan ke dalam hati atau masukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin. Taksif anhu qurbatan. Yang kedua, engkau melepaskan, membebaskan, menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh saudaramu. Dia punya masalah, kamu ikut bantu dia, cari jalan keluarnya. Tidak kemudian kita mendiamkan dan membiarkan, silakan jalin sendiri. Tapi kita peduli. Ini melepaskan, berusaha untuk memberikan jalan keluar, membebaskan kesulitan yang dialami oleh saudara kita. Kesulitan apapun. Kesulitan dalam satu urusan. Kita bantu. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan utangnya. Kalau dia punya utang banyak, orangnya tidak mampu, maka kamu bantu. Nanti saya punya utang di warung 10.000. Ditagi sama punya warung, belum bisa bayar. Kita ada di situ belanja. Kita punya kelebihan harta, sudah kita bayarkan. Taqdi anhu dainan. Kamu bayarkan utangnya. Au tatru anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparannya, beri makan. Ya kelaparan, belum makan, kamu tahu dia belum makan, berikan makan kepadanya. Ini seorang mukmin yang berikan banyak kemanfaatan kepada saudaranya. Laisal mukmin, bukan seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, billadzi yashba, yang kenyang, wajaruhu ja'un ila jambi, dalam keadaan tetangganya itu enggak bisa tidur kelaparan di sampingnya, samping rumahnya. Tahu ada tetangganya yang enggak makan lalu dibiarkan. Ini kan bukan mukmin sempurna imannya. Yasba, kenyang dia makan dengan berbagai makanan yang enak. Ada kelebihannya lagi, sisanya di rumah banyak masih. Dia tahu tetangganya, saudaranya di sebelah kelaparan. Anaknya nangis kelaparan, enggak diantarkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wali'an amsi ma'a akhin fi hajatin, aku berjalan bersama saudaraku, fi hajatin, dalam satu hajah, dalam satu kebutuhannya. Aku berjalan dengan seseorang muslim, saudaraku, yang punya kebutuhan, yang punya hajah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, an a'takifa min an a'takifa fi hadzal masjid, lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, syahran, sebulan. Ini sebulan i'tikaf di masjid, amalan yang mulia i'tikaf di masjid. Namun Rasulullah SAW lebih menyenangi, lebih mencintai dia, kemudian berjalan bersama muslim yang lain yang punya hajah, membantu menunaikan hajah muslim tersebut. Wa man kadama ghaydahu walau syaa ayyam di ayyum diahu amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridhon. Barang siapa yang mampu untuk, kata menggoyahu, mampu untuk menahan amarahnya ketika dia marah, kalau dia berkeinginan untuk melampiaskan amarahnya itu, ambahu, dia mampu melampiaskan. Kalau dia mau memukul, dia bisa pukul si fulan. Kalau dia mau mencaci, dia bisa mencaci si fulan. Tapi dia tahan kemarahannya itu, dia tidak melampiaskan amarahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridhon." Allah Subhanahu wa taala penuhi hatinya di yaumal qiyamah keridhaan. "Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta yaqdiha lahu, tsabbatallahu qadamaihi yawma tazulu al-aqdam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam sebuah kebutuhan, sebuah hajah, sebuah keperluan, diantar saudaranya mau ke mana, mengurus, tapi tidak punya kendaraan, sulitan, oh sini antar antum, antar sampai selesai urusannya saudaranya tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsabbatallahu qadamai." Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kedua kakinya. Allah Subhanahu wa taala kokohkan kedua kakinya. Yauma tazulu al-aqdam. Di hari di mana kaki-kaki tergelincir. Di yaumil qiyamah. Ketika manusia melewati shirath, Allah Subhanahu wa taala kokohkan kedua kakinya, pijakan kakinya di shirath, tidak tergelincir, tidak terjatuh ke dalam an-nar. Allah kokohkan dengan sebab apa? Dengan sebab tadi, orangnya suka membantu saudaranya, pinjam motornya, ya tafadhol, jangan, motor saya perlu, saya juga butuh, padahal enggak. Saudaranya butuh bantuan, enggak dibantu. Nah, tapi kita bantu mereka. Kalau antum mau dikokohkan kedua pijakan kakinya ketika di yaumal qiyamah nanti, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bantuan kepadamu, maka di dunia ini antum juga bantu saudara-saudara antum yang membutuhkan bantuan. Orang yang senantiasa membantu saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia. Ada orang tidak peduli, keluar hartanya banyak demi untuk membantu saudaranya. Itu bukan hal yang sia-sia, Allah tidak menyia-nyiakan. Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolongmu. Allahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abd fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa akan membantu menolong hambanya. Ma kana 'abdu fi auni akhihi. Selama hamba-hamba itu juga membantu saudara-saudaranya. Kalau kita ingin ditolong, dibantu oleh Allah dalam urusan-urusan kita di dunia, belum lagi di akhirat nanti, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Maka juga bantu saudara-saudaramu. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, orang yang senantiasa membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan juga membantu kebutuhannya. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang terbaik itu. Menjadi manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia, kun khairan nas linnas. Jadilah engkau manusia yang paling baik terhadap manusia. Yaitu berikanlah ke mereka kemanfaatan. Bantu saudara-saudaramu. Saya enggak punya apa yang saya bisa bantu. Gimana? Saya tidak bisa membantu dengan harta. Saya orang yang kekurangan. Saya tidak bisa membantu dengan tenaga. Saya orang yang fisiknya lemah. Nah, ada cara yang lain kalau bisa bantu. Berikan kemanfaatan. Apapun yang kita bisa berikan kemanfaatan, berikanlah. Sekecil apapun itu. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele. Di satu sisi kita tidak bisa, tapi di sisi lain kita mampu. Agar kita bisa menjadi orang terbaik dan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, anda Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istata'a minkum ayyam fa akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan bantuan kepada saudara, kemanfaatan kepada saudaranya, falyaf'al, maka lakukanlah. Al masalah ruqyah. Jadi ini, kamu bisa membantu saudaramu, ada yang sakit, ada yang kesurupan, datang ke sana. Walaupun tanpa diminta, kita datang meruqyah, kita datang membantu, menolong, apapun, sekecil apapun. Sampai disebutkan surur saja, ya. Disebutkan surur, kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Maka lakukan. Dan ini kadang kita menganggap sepele perkara ini. Kalau ternyata kegembiraan itu kita masukkan, kegembiraan, kesenangan ke dalam hati seseorang muslim, itu adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sesuai dengan kondisi seseorang, tergantung dengan kondisi seseorang. Ada orang yang senang ketika ditanya, bagaimana keadaanmu? Tanya, bagaimana keadaanmu? Atau kita menziarahi saudara kita, dia menjadi senang ketika diziarahi, kita ziarahi. Orang ini kalau kita datang berkunjung ke rumahnya senang sekali, maka kita datang. Orang ini kalau kita tanya keadaannya, dia senang sekali, maka tanya keadaannya. Karena kamu masukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin, itu adalah amalan yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kamu berikan hadiah, berikan makanan atau berikan hadiah. Ketika dia ada masalah, kamu hibur hatinya. Kamu hilangkan kesedihannya. Kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan senyuman, dengan salam, sehingga dia senang. Itu adalah amalan yang terbaik yang cinta Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian meremehkan sesuatu dari ma'ruf itu, kebaikan itu, walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan senyuman, maka ini semua adalah bentuk-bentuk kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Kalau kita tidak mampu melakukan, maka kita ini bukan manusia terbaik, atau tidak mampu melakukan sesuatu yang memberikan kemanfaatan karena kelemahanmu. Maka jangan kamu menyakiti, jangan kamu mengganggu, menjelekkan saudaramu. In dha'aftu 'anil amal, kalau aku lemah dari amal-amal, takufu syarraka 'anil nas, engkau tahan gangguanmu kepada manusia. Kamu jangan menyakiti saudaramu. Kalau sudah kamu tidak bisa memberikan kemanfaatan, ya sudah, jangan kamu nyakiti mereka. Tidak bisa membantu, tapi ngomongnya pedas. Sudah tidak bisa membantu, ngomongnya pedas, menyakiti hati. Kalau sudah tidak bisa membantu, ya jangan menyakiti. Nah, maka akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik, manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadi orang yang memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita dan menahan diri dari mengganggu dan menyakiti mereka, baik dari lisan ataukah perbuatan-perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, hadis ini dihasankan Syekh Al-Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nas mafatih lil khair maghalik lis syarr, sesungguhnya di antara manusia ada orang yang menjadi mafatih, kunci-kunci bagi kebaikan, pembuka kebaikan. Dia banyak memberikan kebaikan kepada orang lain, mencontohkan kebaikan-kebaikan. Wa maghalik syarr, dan menutup pintu-pintu kejelekan. Ini orang yang terbaik ini. Mafatil khair wa maghalik syarr. Orang yang membuka pintu kebaikan dan memberikan kebaikan kepada orang, mengajarkan kebaikan, dia sendiri melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menutup pintu-pintu kejelekan. Menutup pintu-pintu kejelekan. Dia tidak mau mencontohkan kejelekan kepada manusia dan berbuat jelek kepada manusia. Wa inna minan nas mafatil khairi syarr wa maghalil khair, dan ada di antara manusia itu ada yang dia justru pembuka atau menjadi kunci bagi kejelekan, tersebarnya kejelekan karena dia, dari lisannya, dari amalannya, dari perbuatannya tersebar kejelekan. Dan justru maghalik, menutup pintu-pintu kebaikan. Ini orang yang paling jelek ini, menjadi pintu kejelekan, membuka pintu kejelekan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Wa tuba liman ja'alallahu mafatiha al-khair. Maka tuba, beruntunglah, atau tuba itu syajarah fil jannah, pohon di surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan al-jannah liman ja'alallahu mafatiha al-khair, bagi orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka, sebagai kunci-kunci kebaikan ala yadi, baginya ini keberuntungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menjadi pembuka kunci seluruh kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Kita tampakkan sunnah, kemudian kita tutup kejelekan-kejelekan. Ini kesyirikan, sampaikan kepada manusia, ini kesyirikan, ini bid'ah. Penutup pintu-pintu kejelekan. Wa wailun liman ja'alallahu mafatiha asyarr ala yadai, dan sungguh celaka orang-orang yang Allah jadikan baginya sebagai pembuka pintu-pintu kejelekan. Maka hendaknya kita ini menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain, bagi diri kita sendiri, dan menutup, sebagai penutup, menutup pintu-pintu kejelekan. Jangan jadi pembuka pintu-pintu kejelekan. Maka marilah kita untuk menjadi orang yang pembuka pintu-pintu kejelekan. Dengan apa? Dengan kita ikhlaskan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa-doa kita kepada Allah Azza wa Jal, supaya Allah menjadikan kita orang yang banyak memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada manusia. Dengan pula kita bisa kita berusaha dengan kuat ijtihad dan sungguh-sungguh bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ini menjadi kunci dari pembuka kebaikan adalah talabul ilm. Maka kita bersemangat. Tidaklah mungkin seseorang menjadi pembuka pintu kebaikan kalau dia tidak mengetahui kebaikan itu. Kebaikan itu kita bisa ketahui dengan belajar, karena kebaikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semangat belajar sehingga kita mengetahui Sunnah, kita mengetahui maksiat, kebidahan, kita sampaikan kepada manusia. Al-hirs ala talabil ilm. Kita tunjukkan akhlak-akhlak yang mulia ketika kita bergaul dengan saudara-saudara kita, ketika kita ada di masyarakat. Kemudian kita berusaha untuk duduk bersama-sama dengan orang yang saleh, memilih teman-teman yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Jawabul Kafi, beliau mengatakan, al-birru wal ihsan ilal khalq. Al-birru wal ihsan, al-bir kebaikan kepada manusia itu, kebanyakan berikan kebaikan kepada manusia, min a'zamil asbab, termasuk sebab-sebab yang paling besar, al-jalibah li kulli khairin, sebab-sebab yang paling besar di dalam mendapatkan seluruh kebaikan. Jika kamu berbuat baik kepada orang, ihsan kepada mereka dengan berbagai macam kebaikan, kebaikan itu luas sekali, kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal, termasuk apa kata beliau, sebab yang paling besar mendatangkan seluruh macam kebaikan. Wa anna addadaha min akbar al-asbab al-jalibah li kulli syarrin. Dan begitu pula lawannya dari al-ihsan, kejelekan. Kamu berbuat jelek kepada orang, ini termasuk sebab yang paling besar yang mendatangkan seluruh kejelekan. Kamu berbuat jelek kepada orang, itu akan mendatangkan kejelekan yang lebih besar pula. Kamu berbuat kebaikan kepada orang, maka ini akan menjadi sebab akan mendatangkannya kebaikan-kebaikan, kebaikan bagi dirimu. Orang akan selalu mendoakanmu dengan kebaikan. Kalau kita membantu orang, pasti kita akan didoakan orang. Minimal jazakallah khair, minimal mereka mendoakan kepada kita di sholat-sholatnya, di mana saja dia berdoa kebaikan kepada kita, itu kan kebaikan kita dapatkan. Tapi kalau kejelekan, mereka juga akan mendoakan kejelekan, maka kejelekan pula yang kita akan dapatkan. Maka ini mungkin yang bisa nah sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, dengan usaha dan kesungguhan kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memberikan kemanfaatan kepada manusia, menjadi orang yang terbaik dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.